أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال الإمام المفسر الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين والمشركين Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan dari jenis golongan kafir mu'ahad, kafir yang sedang dalam kesepakatan perjanjian damai. Nah, Bayu mana Bayu? Orang mu'ahad, orang kafir yang sedang dalam kesepakatan perjanjian damai. Ketika in istaqamu ala ahdihim fastaqimu lahum ala al-wafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka istiqamah di dalam menegakkan janji, maka istiqomahlah kalian di dalam menunaikan ya hak-hak mereka, jangan kalian khianati hatta terhadap orang-orang musyrikin. Walaupun orang kafir musyrik, di dalam Islam tidak boleh berkhianat, kecuali mereka mulai sendiri, mulai dari awal. Bada'ukum awwala maqam. Kalau kalian ya orang-orang mukminin memulai duluan, maka itu salah, tidak benar. Karena Allah perintahkan in istaqamu lakum fastaqimu lahum. Beda lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa innakatu aymanahum min ba'di ahdin. Kalau mereka membatalkan, mengkhianati, melanggar janji mereka, dilanggar oleh mereka sendiri, ya perjanjian-perjanjian dilanggar sendiri oleh orang-orang musyrik, orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala faqatilukum faqatiluhum aimatal kufur faqatilu aimatal kufur. Maka perangilah para pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Nah, karena mereka sudah tidak memegang janji lagi, mereka sudah memulai memerangi kalian, bahu-membahu untuk memerangi kalian. Nah, atau bahkan bukan hanya itu, mencela agama kalian, menghinakan agama Allah. So, ini pertama, melanggar janji, perangi. Ya, melanggar dan membatalkan perjanjian, kata Allah, perangi. Atau bukan hanya melanggar janji, jadi mencela agama Allah, mencela Islam, perangi. Dua alasan disebutkan oleh Allah di sini. Pertama, melanggar janji, melanggar kesepakatan, perang. Yang kedua, mencela agama Allah. Ta'anu fi dinikum. Mereka mencela ta'an dalam agama kalian, agama Islam, menghinakan agama Allah. Wa yadkhul fi hadha jami' anwa'i ta'an. Masuk segala bentuk cacian makian terhadap agama, agama ini. Baik mencela Allah, mencela Rasulnya, atau mencela Al-Quran. Mencela Islam secara keseluruhan, perang. Faqatilu a'immatal kufr. Perangilah oleh kalian para pemimpin orang-orang kafir. Nah, di sini hanya disebutkan pemimpinnya, a'immah, ya, al-qadah, komandannya, ruasa, pembesar-pembesarnya, karena mereka lah ta'inin fi dini rahman, orang-orang mencela, yang mencela agama ar-rahman, yang menolong agama setan. Wa khassahum bidzikr liyad bidzikr li'adam jinayatin. Dikhususkan penyebutan a'immatul kufur di sini, dikhususkan penyebutan waqatilu a'immatul kufur. Kenapa hanya a'immatul kufur yang disebutkan di sini? Kata Imam Sa'd rahimahullah, wa khassam bidzikr li'azam jinayatin, karena besarnya kejahatan mereka, ya, besarnya kejahatan mereka. Nah, karena otak-otaknya mereka, ya, yang membuat ide-ide untuk memerangi agama Allah, ya mereka lah, dan kejahatan mereka besar. Selainnya apa? Pengikut saja, orang-orang bodoh, ya, orang jahil, mungkin ikut-ikutan. Waliyadul ala anna man ta'ana fid din. Ini menunjukkan barang siapa yang mencela di dalam agama Allah dan membantah agama Allah, fa'innau min a'immatil kufur. Nah, ini dia. Catat ini, penting. Ya. Orang-orang yang mencela agama Allah, mencela Islam, mencela sunnah, mencela Al-Quran, ini masuk dalam kategori a'immatil kufur. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini kalam a'immah. Masuk di dalam orang-orang mencela agama Allah, mencela Islam, mencela sunnah. Terang-terangan, berani, mempunyai keberanian dan terang-terangan mencela agama Allah azza wa jalla. Wa tasadda lirradd 'alaih. Nah, ini bukan hanya mencela, tapi di depan dia terang-terangan. Wah, Islam gini, ini gini. Apalagi dia sendirian berani. Zaman sekarang mungkin di media-media. Kata Imam Sa'di rahimahullah, fa innahu min a'immatil kufur. Hati-hati. Ini rumusnya nih. Faedahnya. Nah. Masuk. Baik itu Jahmiyah, Qadariyah, atau yang lainnya, sekuler, komunis, dan yang semisalnya, mencela Islam terang-terangan, berani secara terang-terangan, tasadda lirradd 'alaih, membantah di hadapan, di depan, berani. Nah, fa innahum min a'immatil kufr. Al-Imam Sa'di rahimahullah. Orang seperti ini adalah termasuk para pemimpin kufur, kekufuran. Innahum la aimana lahum. Sungguhnya mereka sudah tidak dianggap lagi. Perjanjiannya, kesepakatannya, tidak perlu lagi menunaikan janji, menunaikan kesepakatan lagi. Bahkan mereka adalah para pengkhianat. Bahkan mereka adalah orang-orang yang merusak janji. Dan tidak dianggap lagi kesepakatan perjanjian tersebut. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, "La'allam fi qitalikum iyyahum yantahun." Supaya mereka berhenti dari mencela Allah dan Rasulnya dengan diperanginya mereka oleh kalian, wahai orang-orang beriman, agar mereka berhenti tidak mencela Allah dan Rasulnya, tidak mencela agama kalian. Rabbama dakhalu fi tumahasa ala qitalin wa hayyajal mu'minina bi dhikri al-awsaf allati sadarat min haula al-a'da. Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk perangi mereka. Memerintahkan kepada orang-orang beriman menyebutkan sifat-sifat yang ada pada mereka. Allati hum mawsuuna biha. Yang mereka disifati dengannya. Nah, apa itu sifat orang-orang yang diperangi? Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Ini dua sifat disebutkan. Yang pertama, mereka sudah membatalkan kesepakatan. Bukan membatalkan, mengkhianati, merusak, melanggar kesepakatan. Dan juga mereka ingin mengusir Rasulullah SAW. Nah, yang mana wajib bagi kita untuk menghormati Rasul, mengagungkan Rasul. Tetapi mereka malah, orang-orang musyrikin malah apa? Wahum hammu an yujallu wa yukhriju min wasanihim wa sa'u fi dhalika ma amkanahum. Mereka ingin mengusir Rasulullah SAW dari negerinya. Padahal negeri Rasulullah SAW apa? Makkah. Negerinya Makkah. Dan mereka ingin mengusir Rasulullah SAW. Nah, sekuat tenaga. Wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka lah yang memulai duluan. Memulai apa? Pertama, sudah mengingkari janji, membatalkan dan melanggar perjanjian tersebut. Ingin mengusir Rasulullah SAW. Nah, dzalika haitsu aawana Quraisy wa hum mu'ahadun. Karena yang demikian itu orang-orang Quraisy semuanya bahu membahu, ya, untuk merusak janji dan mengusir Rasulullah SAW dalam keadaan mereka sedang dalam kesepakatan. Bani Bakar khulafa'uhum ala Khuza'ah, khulafa Rasulullah seluruhnya, ya, Bani Bakar atau Khuza'ah, Bani Khuza'ah, para pembesar-pembesarnya, nah, ingin membunuh Rasulullah SAW. وقاتلوا معهم كما هو مذكور في مبسوط في السير في السيرة. Ingin membunuh Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku sejarah. atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka sehingga kalian meninggalkan, tidak mau memerangi mereka? Wallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin, hanya Allah lah yang berhak kalian takuti kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang beriman. Karena dialah Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk memerangi mereka. Dan sudah menekan. Ya. Ditekan, dikuatkan untuk memerangi mereka. Maka kalau seandainya kalian adalah orang-orang beriman, ya lakukan. Ya, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepada Allah. Sehingga Allah perintahkan nam kepada kalian untuk memerangi mereka. Dan banyak sekali manfaat dan faedah memerangi mereka. Nah, Allah perintahkan kepada siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu di mana? Di Mekah. Nah, perjanjian Hudaibiyah. Nah, karena orang-orang Quraisy yang sedang dalam kesepakatan, mereka melanggar janji itu, merusak perjanjian tersebut. Allahul Musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.